Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Tele Dakwah. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami senantiasa berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini, kami juga turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, tidak seperti biasanya, untuk acara Tele Dakwah program kali ini kita tidak live. Tentunya tidak bisa mendengarkan materi dakwah yang Anda sampaikan. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan evaluasi seiring dengan berjalannya program Tele Dakwah ini yang sudah mencapai 1 tahun. Program ini dilaksanakan untuk memperbaiki apa saja yang telah kita lakukan. Tentunya ketika program itu baik, dekat dengan pemirsa, mudah-mudahan kita semua merasakan manfaat dari yang ada. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak sendiri. Kali ini, 2 orang narasumber sudah hadir bersama saya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA. Beliau adalah yang mewakili dari Dewan Hakim yang selama ini bertugas untuk acara program Tele Dakwah ini. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hude, MSI. Nah, beliau adalah dari sisi psikolognya yang akan memberikan komentar tentang program kita ini. Kita berkenalan dulu kepada 2 narasumber yang hadir sudah bersama saya. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Keadaannya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa ketemu Pak Hamdani dan juga bisa ketemu Pak Darwis yang selama ini kita bertemunya di program yang berbeda gitu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir ke studio pada pagi hari ini. Dan sebagaimana kita ketahui, mungkin saya mungkin pertanyaan pertama ini saya lemparkan kepada Pak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar gitu ya. Bapak sebagai salah seorang Dewan Hakim yang selama ini selalu mengikuti kegiatan ini. Nah, demi perbaikan kita ke depan, demi program ini bisa mencapai apa yang diinginkan oleh pemirsa, dari sudut pandang Bapak sebagai salah seorang perwakilan Dewan Hakim, kira-kira apa yang mesti harus kita lakukan dan hal lain yang terkait dengan program ini Pak? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah TVRI memberikan amanah kepada saya dan juga pada teman-teman lain untuk menjadi anggota Dewan Hakim dari Tele Dakwah ini. Nah, dalam kaitan tugas ini kami semuanya dapat menilai ungkapan-ungkapan, uraian-uraian dari materi yang dilombakan. Nah, dalam hal ini dari segi materi, tampaknya pilihan-pilihan yang ditetapkan sudah mencakup hal-hal yang memang diperlukan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, dari sisi peserta, ini alhamdulillah kita temukan bahwa peserta dari beragam daerah, boleh dikatakan dari seluruh provinsi atau dari seluruh persada Indonesia, mereka mengikuti Tele Dakwah ini. Mungkin LPP TVRI minta maaf karena tidak semua penelpon dapat diterima karena keterbatasan waktu. Ya. Namun dari sisi profesi peserta, mungkin ini yang perlu apa, ada sesuatu yang mesti ditambahkan. Seperti apa misalkan? Seperti misalnya selama ini peserta itu dari kalangan da'i-da'iyah yang dewasa. Tapi jarang sekali ya, mungkin memang sudah ada. Jarang sekali misalnya dari kelompok mahasiswa. Terutama mahasiswa yang menekuni bidang dakwah ini. Yeah, yeah, yeah. Sehingga kalaupun mereka bersedia mengikuti, ini akan menjadi suatu momentum yang sangat baik sekali. Paling tidak sebagai sarana atau ajang mereka dalam rangka praktek lapangan bagaimana berdakwah itu. Tapi begini kan Pak Profesor, ya, di sisi lain kita memang mengundang semua pihak, tidak ada batasan untuk betul, acara ini. Betul. Tetapi mungkin pas yang masuk, ya kalau kita lihat mungkin belum ada dari mungkin ya, kita belum tahu karena status mereka belum ada dari kalangan mahasiswa. Pertanyaan saya sederhana, mungkinkah dari pihak lembaga, Bapak sebagai seorang guru besar tentu gitu ya, memberikan semacam instruksi kepada para mahasiswanya sebagai salah satu tugas tambahan untuk mengikuti program ini? Nah, ini usul yang bagus. Dan saya kira alhamdulillah saya sampai saat ini bergelut dalam bidang akademisi. Iya. Sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, maka usul tadi menggelitik saya itu, sehingga saya tergerak. Kemungkinan juga saya akan mengapresikan itu kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya bina, untuk ya sekali-kali mencoba mengikuti acara teledakwah ini dan berpartisipasi sebagai da'i atau da'iyah tersebut. Nah, sehingga diharapkan ada beberapa hal yang positif. Pertama, mereka bisa mengaktualisasikan apa yang telah mereka terima. Betul. Dalam kaitan dengan mengungkapkannya di depan publik. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga, ini bagi TVRI suatu hal yang positif. Karena alhamdulillah teledakwah ini merupakan salah satu acara unggulan ya. Artinya diikuti oleh banyak sekali pemirsa, sehingga seperti tadi, begitu banyaknya antusias dan mereka ingin ikut serta, namun sayang durasi waktu tidak mungkin kan. Seandainya misalnya dibuat ini 2 jam gitu, wah itu saya yakin luar biasa sekali ya. Cuma tentu akan bertabrakan dengan program-program yang lain, sehingga memang harus dibatasi itu. Ya. Gitu. Kita berharap mudah-mudahan dengan evaluasi ini semakin baik, bisa jadi tidak hanya durasi waktu yang bertambah, tetapi programnya bisa ditambah di hari yang lain. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Betul. Ya. Sehingga kesempatan lebih banyak lagi bagi peserta, lebih banyak lagi. Baik. Selain tema yang aplikatif ke dalam keseharian peserta yang beragam, adakah sisi lain yang ingin Bapak sampaikan? Iya. Jadi dari sisi lain yaitu tentu saja ketika peserta siap untuk mengikuti, maka mereka pun harus menyiapkan diri dalam efisiensi dan efektivitas waktu dan materinya. Sehingga seringkali ketika kami menilai para peserta, ada yang kehabisan waktu, materinya belum selesai. Tapi ada pula yang materinya habis, waktunya masih ada. Masih banyak gitu ya. Sehingga kebingungan, akhirnya penutupnya dipanjangin, salamnya dipanjangin gitu. Baik, Pak Hamdani. Saya ingin berpindah ke Pak Profesor Dawis Hude. Pak Profesor, saya ingin beralih ke Pak Profesor Dr. Dawis Hude ini, Pak, sebagai seorang psikolog, Pak. Bapak tentu pernah melihat program kita ini, ya, Teledakwah merupakan salah satu program unggulan kita. Nah, tanggapan Bapak, Pak, yang Bapak amati dari sisi psikolog terhadap program ini, atau mungkin terhadap orang-orang yang mengikuti program ini. Silakan, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Menurut saya ada dua hal yang penting untuk dikomentari. Ya. Yang pertama dari sisi teknologi media. Bahwa teledakwah ini memberikan sesuatu yang lain. Ya, yang tidak, berbeda ya. Iya, yang berbeda, tidak sebagaimana verbal seperti biasa, ceramah-ceramah yang disampaikan di masjid-masjid dan sebagainya, tetapi ini ada nuansanya berbeda. Sehingga kita tahu bahwa dakwah melalui televisi itu memberikan kesempatan kepada berbagai orang yang memungkinkan mendengar, mencermati dan sebagainya. Berbeda kalau misalnya hanya di masjid, mungkin orang-orang yang rajin ke masjid saja yang barangkali mendengar gitu ya. Tetapi kalau di televisi, barangkali orang yang, katakanlah orang tidak pernah ke masjid sekalipun, boleh jadi dia mencermati, mendengarkan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi konten dakwah itu sendiri, bahwa meskipun topiknya satu sama dan disampaikan oleh berbeda-beda orang. Kalau dalam psikologi itu ada yang namanya adopsi, sesuatu yang sering didengarkan biasanya kemudian bisa mengubah sikap. Ya, jadi artinya kan begini, topiknya satu, sama, oleh disampaikan oleh berbagai orang dengan itu-itu juga, paling-paling ayatnya dan cara mereka berbeda menyampaikannya yang berbeda, tetapi sesuatu yang sering didengarkan diulang-ulang kemudian bisa masuk mengubah sikap itu, karena dakwah itu kan sebetulnya sasarannya adalah perubahan sikap. Betul. Ya, jadi memang dalam psikologi itu ada beberapa yang bisa menyebabkan perubahan sikap. Salah satu diantaranya disebut dengan adopsi itu. Baik, Pak. Tadi sudah menyebutkan Pak Profesor dua hal gitu ya, teknologi media dan topik yang diulang-ulang itu dapat bisa melakukan perubahan. Nah, sebelum mungkin lebih lanjut Pak, kita mungkin akan simak terlebih dahulu sebuah visual yang sudah kita rekam tanggapan masyarakat tentang program Tri Dakwah ini. Ya, pemirsa, berikut kita saksikan visual salah satu masyarakat yang memberikan komentar atas program Tri Dakwah ini. Kalau bisa sih jam 5 aja gitu. Kalau jam 4:30 biasanya kan berbarengan dengan azan gitu ya. Seenggaknya kan sudah sholat gitu. Jam 5 kan udah sholat gitu, boleh ngeliat gitu ya. Jarang sih, soalnya pulangnya kadang kan pulangnya sore ya. Jadi jarang nonton kayak gitu. Jadi kurang mengetahui gitu aja. Iya, bagus buat ini motivasi anak biar dia berani gitu di ini untuk berdakwah. Iya, paling enggak dengan adanya program itu kan menambah wawasan juga. Karena dilihat dari dunia pertelevisian banyak banget kasih contoh yang enggak bagus buat yang penonton itu kan. Mungkin dengan acara itu kan bisa nambah, ya paling enggak untuk mengubah perilaku mereka, akhlak segala macam dan gitu. Kalau saya pribadi sih perlu, cuma mungkin yang kemasannya itu kali ya, yang harus itu, soal kan kebanyakan yang nonton itu kan ibu-ibu, bapak-bapak. Paling kalau misalnya yang pemuda-pemuda itu yang nonton kayak ustadznya yang Zefri gitu, jadi kurang menarik perhatian penonton. Saya mohon acaranya jangan 4:30, karena kalau 4:30 kayaknya waktunya subuh, sholat subuh. Jadi saya mohon acaranya kalau bisa dimajukan yaitu ke jam 5 sampai jam 6. Acara teledawa itu untuk waktunya itu mungkin terlalu sedikit, yaitu 3 menit. Di situ untuk para pendakwah itu kurang begitu leluasa untuk menyampaikan, akhirnya dia selalu terburu-buru dan yang disampaikan juga kurang mengena. Jadi kalau bisa saya bermohon kepada TPRI untuk lebih ditingkat lagi masalah waktunya, ya kalau bisa kita sampaikanlah dengan 5 menit. Jadi saya mohon kepada TPRI untuk lebih meningkatkan lagi dengan adanya teledawa ini, jangan diperbanyak masalah pesertanya tapi dengan sedikit peserta tapi dengan waktu yang lama, yaitulah yang kualitasnya tapi jangan kuantitas banyaknya, karena dengan banyak itu akhirnya kurang mengena di hati. Baik, itulah mungkin beberapa visualisasi gambaran dari masyarakat yang beragam. Ada dari teman-teman mahasiswa tadi, kemudian ada dari masyarakat umum, ada dari para karyawan yang turut memberikan komentar atas program kita ini. Beragam mungkin yang bisa saya catat diantaranya adalah waktu yang 3 menit masih relatif pendek katanya, harusnya 5 menit, kemudian kemasan acaranya dibuat lebih menarik lagi, itu masukannya yang saya catat. Kemudian jam tayangnya, nah ini ada beberapa orang yang bilang agar kalau bisa jangan jam 4:30 sampai jam 5:30, dimundurkan lagi mungkin jam 5 kah atau mungkin 5:30. Kemudian ada juga kalangan masyarakat yang masih bilang jarang menonton gitu ya. Dan di sisi lain katanya jam kepagian itu 4:30 itu terpotong dengan waktu sholat gitu ya. Nah di sisi lain kita juga ada mencatat tentang acara ini termasuk bisa memberikan motivasi, dorongan bagi anak untuk bisa tampil gitu ya. Di sisi lain juga bisa membawa wawasan bagi orang yang tidak tersambung gitu. Nah saya ingin ke Pak Profesor Hamdani terlebih dahulu. Pertanyaan saya sederhana Pak, menurut Bapak efektifkah waktu 3 menit yang kita munculkan dan pelaksanaan waktu durasi yang kita siapkan dalam 1 jam itu? Silakan. Iya, ada beberapa hal yang perlu disikapi ya. Oke. 3 menit itu sebetulnya kalau untuk penyampaian materi dakwah memang tidak cukup. Betul. Itu 3 menit memang tidak cukup untuk yang ideal mungkin itu maksudnya. Itu idealnya. Tetapi di sini justru merupakan tantangan. Oke. Apakah peserta bisa membagi waktu waktu, menggunakannya sebaik mungkin, yeah, sehingga pembukaan, terus pendahuluan, materi pokok, dan penutupan ini bisa nggak dikemas dalam waktu itu. Maka ini merupakan suatu apa, seni tersendiri, ya, ketika mengemas itu tadi. Karena itu saya setuju dengan pendapat tadi Bapak dari Majelis Taklim tadi, Al-Berkah, ya, Al-Berkah di Tangerang tadi, Permunas 2, untuk diperpanjang. Memang benar, itu bagus. Sehingga penyampaian materi bisa lebih rinci, ya, lebih komprehensif, lebih, ya. Tapi justru di situ letak bahwa tantangan untuk memanage waktu menjadi kurang, karena dalam hal ini seorang da'i itu di samping kaya akan materi, juga harus bisa memprogram bahwa ini akan saya sampaikan dalam waktu sekian, waktu sekian, sehingga nanti pembicaraan itu tidak kesana kemari ketika waktunya ternyata lebih panjang. Nah, ini akan kebingungan sehingga akhirnya mengungkapkan sesuatu yang tidak searah, tidak berhubungan dengan materi yang akan diangkat. Nah, maka di sinilah sebetulnya letak tantangannya. Ya, itu tantangan tadi itu. Nah, gitu ya. Baik, saya ingin berpindah dulu ke Pak Profesor Darwis. Pak Profesor, benarkah program ini kalau dari kacamata masyarakat umum, dari sisi Bapak sebagai seorang psikolog, bisa memberikan motivasi kepada kita untuk bisa tampil ke depan orang biar tadi tidak gemetar menurut Bapak gitu ya. Dan di sisi lain, wawasan itu mungkinkah masuk ketika disampaikan dalam kurun waktu yang kurang lebih 3 menit itu, Pak? Silakan. Iya. Jadi memang begini, motivasi itu kan ada dua sebenarnya, ada yang namanya intrinsik, ada ekstrinsik. Apa itu, Pak? Jadi kalau yang intrinsik itu memang ada motivasi dari dalam diri. Jadi kalau misalnya mereka yang berbakat sebagai mubalig itu mungkin nggak jadi masalah itu. Tapi ada yang ekstrinsik. Jadi ada semacam ketika orang tampil katakanlah di televisi, walaupun itu hanya suara, itu kan ada kebanggaan tersendiri itu. Betul. Mungkin bisa menjadi cerita, menjadi kepada anak cucu itu, bahwa suatu saat saya pernah tampil di tele dakwah, di televisi. Betul. Nah, ini juga satu apa namanya, memberikan satu apresiasi tersendiri kepada yang bersangkutan. Sehingga seperti kata ibu tadi, bahwa ini memotivasi kepada anak-anak, itu menurut saya benar. Karena ini rangenya kan sangat ini, tidak dibatasi hanya kalangan tertentu saja. Betul, jadi siapa saja boleh ikut. Ya. Dan pada saat ketika dia berinteraksi dengan pada acara itu, mungkin dia hanya sendiri, jadi artinya rasa was-was ketika berhadapan orang lain itu mungkin tidak terlalu khawatir misalnya. Nah, jadi bisa kita dengan sendiri menyampaikan dakwah itu, walaupun tadi dikatakan hanya 3 menit. Ya, seperti saya sependapat dengan Profesor Hamdani bahwa ya memang kalau ideal itu ya tidak mungkin ya dengan hanya 3 menit itu. Betul. Tapi ketika dia bisa mengemas, disitulah kepentingannya, bagaimana menyampaikan message itu, menyampaikan pesan itu dalam waktu yang singkat, sehingga bisa mengena pada sasaran. Ya. Pertanyaan saya sebenarnya begini, ada opini juga yang masuk kepada kita, katanya sangat berbeda ketika bisa tampil di televisi itu. Kalau ceramah di depan masyarakat atau di depan majelis taklim sudah biasa, tapi katanya ketika masuk ke TV gemeteran juga gitu. Padahal nggak ada yang hadir gitu. Gimana ini? Biasanya karena faktor apa namanya di dalam diri kita itu kan ketika pada saat wadah saya harus ditonton orang banyak, meskipun sebenarnya nggak ada di hadapannya. Betul. Sama dengan orang ketika berhadapan dan kamera, kadang-kadang kan ada yang namanya demam panggung itu. Betul. Padahal sebetulnya nggak ada orang di depannya itu. Hanya kameramen saja. Iya, tapi dalam kognitifnya, oh ya, saya ditonton oleh orang banyak. Itu yang membuat sehingga bisa gemeter juga. Bisa gemeter gitu. Juga, ya. Saya dilihat orang, mungkin bukan hanya di Indonesia, bisa saja ke luar negeri, mana siaran televisi kita bisa ditangkap. Gitu. Betul, dan program kita ini memang sempat ditonton di Australia, di Brunei, di Malaysia gitu ya. Ada beberapa komentar yang masuk tentang itu. Bayangkan itu, bahwa ini saya ditonton orang di Australia begitu. Baik, Pak Profesor Darwis dan Pak Profesor Handani, kita mungkin harus jeda sesaat sebelum kita berdialog lebih jauh dan mengevaluasinya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita tadi sudah menyaksikan beberapa tanggapan dari masyarakat dan tanggapan dua orang narasumber yang hadir di studio, tentu kita mungkin punya opini yang lain. Seperti apa opini yang lain itu? Tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Tele Dakwah, dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini, season ini, kita tidak seperti biasa yang menerima telepon Anda, namun kita lebih melakukan sebuah evaluasi untuk perbaikan program kita di masa yang akan datang. Kita mengangkat tema pada pagi hari ini tentang opini masyarakat tentang Tele Dakwah itu sendiri. Tadi kita sudah berbincang banyak dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hudi MSI. Baik, saya akan melanjutkan perbincangan ini. Kembali ke Pak Profesor Hamdani. Tadi tentang opini masyarakat bahwa jam 4.30 itu adalah kepagian. Apakah memang betul masyarakat kita itu selama ini kalau menonton TV keagamaan agak kepagian itu memang agak-agak relatif susah, Pak? Sehingga katanya cenderung acaranya juga tidak terlalu menarik gitu ya, kesan itu muncul. Apakah memang seperti itu tanggapan dari Bapak sebagai seorang Dewan Hakim di posisi ini? Iya, satu tentang waktunya ya. Ya. Tentang waktu, memang acara 4.30 itu hampir bersamaan dengan datangnya subuh. Terkadang, Pak. Ya, ya. Hampir ya. Jadi kadang-kadang kalau seperti sekarang kan 4.12 menit gitu ya. Ya. Nah, di situ banyak masyarakat atau umat Islam khususnya ya, melaksanakan sholat subuh. Untuk wilayah tertentu kali ya. Ya, maksud saya ya, yang satu waktu dengan ya, Jakarta ya. Ya, betul. Sehingga setelah sholat subuh biasanya dilanjutkan dengan baca Quran dan ya, sebagainya. Zikir segala macam. Nah, setelah itu mereka punya waktu itu untuk menyaksikan walaupun sudah agak kelewat sedikit. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang mungkin semalam baru ada acara apa gitu ya, sehingga subuhnya itu tidak pas awal waktu tapi agak kemudian. Baik. Nah, karena itulah usulan tadi memang bagus ya, kalau seandainya ya, bisa dimulai jam 5. Ya. Ini tentu bagi Indonesia bagian barat itu akan lebih dapat menjangkau lapisan yang lebih luas. Betul. Namun harus diingat bahwa TV ini bukan hanya untuk Indonesia bagian barat. Betul. Untuk bagian tengah dan bagian timur. Betul. Sehingga kalau diundurkan efeknya untuk bagian timur sudah keburu siang ya. Keburu siang. Nah, di sini mereka harus melaksanakan tugas-tugas. Iya. Karena itu, karena TV ini mengakomodir seluruh Nusantara, yeah, maka akhirnya 4.30 itu dengan pertimbangan untuk bagian timur, yeah, bagian tengah, dan bagian barat. Yeah. Sehingga ya inilah waktu yang tepat, karena mengakomodir seluruh wilayah. Yeah. Nah, beda kalau TV kota gitu ya, nah itu akan bisa disesuaikan dengan saat di mana TV itu berada. Iya. Tapi kalau untuk seluruh Indonesia, maka tampaknya kalau 4.30 di sini, di Papua, iya, itu sudah 6.30. Betul. Ya. Sehingga kalau di tengah sudah 5.30. Betul. Nah, bagaimana kalau diundur lagi? Tentu akan tambah siang ya. Tambah siang. Maka baik, tampaknya penempatan waktu itu, ini sudah dipertimbangkan masa-masa. Okay. Mengingat ini untuk mengakomodir seluruh pihak ya. Baik, saya kembali beralih ke Pak Profesor Darwis. Pak, tadi kalau kita amati dari yang menyampaikan opini, ada kalangan muda, mahasiswa dalam artian, dan ada kalangan generasi pekerja dan orang tua. Konon kelihatannya kalau pihak generasi tua ini melihatnya positif dalam posisi ini, tetapi oleh para anak muda ada yang gak nonton, ada yang bilang kurang menarik. Nah, apakah memang seperti itu, Pak, profil dari psikologi orang-orang kita ini, Pak, tentang acara keagamaan? Iya, jadi memang begini, kalau kalangan-kalangan muda itu biasanya lebih pada hal-hal yang bersifat drama, bersifat sinetron, tapi isinya dakwah ya. Itu biasanya lebih menarik, mereka ya? Itu betul. Okay. Nah, tetapi itu tidak bisa digeneralisasi karena ada juga misalnya saudara-saudara kita mungkin yang dari pesantren dan dari memang kalangan yang menekuni agama itu atau yang menjadi mubalik-mubalik cilik dan sebagainya, pasti senang dengan acara ini karena akan bisa melihat perbedaan-perbedaan dari berbagai peserta maupun isi yang disampaikan. Tentu ini bisa memberikan tanggapan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya persoalan tadi bahwa dakwah ini bisa menjangkau pada semua orang, yeah. Nah saya kira menarik itu bahwa kalangan-kalangan tertentu pasti menjadi pendengar setia, penonton setia terhadap yeah. Ini. Dan menurut saya bagi kalangan-kalangan yang dituju ini, itu penting untuk menyampaikan ekspresinya melalui teledakwah ini. Karena dengan begitu mungkin dia tidak berkesempatan di masjid-masjid misalnya barangkali, tapi di sini dia dengan sendiri dia bisa gitu. Iya, iya, iya. Ya, itu yang barangkali yang bisa dikomentari ya. Baik, kita mungkin harus beralih nih ke visual berikutnya nih. Kita ingin lihat lagi seperti apa tanggapan masyarakat yang lain tentang program kita ini. Sebelum itu nanti kita juga akan berikan komentar lagi atas visual yang ada itu. Baik pemirsa, kita mungkin akan menyaksikan terlebih dahulu lagi visual dari masyarakat yang lain tentang program teledakwah ini. Respon saya terhadap acara teledakwah itu sangat baik sekali. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu diberikan masukan, terutama misal tentang tema. Tema sebaiknya disebutkan, disesuaikan dengan hal-hal yang sedang aktual di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sistematika dalam penyajian itu. Ada ketika tema disebutkan, kemudian bagaimana uraiannya dan kesimpulannya seperti apa, sehingga solusinya jelas, mungkin bisa bermanfaat untuk para pemirsa di seluruh tanah air. Dan kalau itu sudah terjadi, menurut saya teledakwah akan lebih efektif dan lebih baik lagi dan berkenan di masyarakat. Ini acara bagus sekali dan perlu diteruskan dan dilestarikan, karena pertama memberikan motivasi kepada generasi muda kita yang dakwah itu suatu kewajiban untuk kita semua. Nabi berfirman, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang kuterima dariku walaupun hanya satu ayat. Nah itu kewajiban umat Islam adalah menyampaikan dakwah. Dan TVRI bagus sekali membuat acara ini, karena memang dakwah itu menurut budaya Indonesia ya, kadang-kadang orang-orang itu sering merasa jenuh dengan keadaan atau suasana acara-acara dakwah yang monoton. Jadi hal ini perlu adanya inovasi-inovasi baru yang mungkin akan lebih membangkitkan semangat khususnya para pendengar untuk mendengarkan dakwah melalui TV dan dengan cara teledakwah ini. Menurut saya kok cukup bagus dan perlu dilaksanakan terus. Acara teledakwah di Televisi Republik Indonesia merupakan salah satu acara kreatif dari TVRI yang menurut saya dari sisi pendidikan itu sangat bermanfaat, karena melibatkan seluruh masyarakat yang punya ketertarikan-ketertarikan dalam pengembangan dakwah, tidak hanya sebagai pendengar tapi juga sebagai pelaku dakwah. Dan sebenarnya kita berharap itu para mahasiswa saya bisa involve dalam kegiatan-kegiatan itu. Hanya saja penetrasi informasinya kepada kalangan mahasiswa agak sedikit kurang kalau menurut saya, sehingga mereka tidak mempunyai apresiasi, bukan tidak punya apresiasi, tapi mereka tidak punya informasi dan kemudian juga belum punya intensitas, sehingga frekuensinya yang menikmati acara ini sekarang sampai saat ini itu masih sangat kecil di fakultas saya, khususnya di Fakultas Tarbiyah. Lalu kemudian manfaat-manfaat yang lain bagi masyarakat adalah dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang ragam ya, dari berbagai kalangan yang memang mungkin punya informasi yang berbeda-beda. Kalau hanya satu pendakwah kan hanya informasinya sangat mungkin sangat monolitik atau sangat homogen, tapi kalau memang beragam yang terlibat kan informasi akan sangat heterogen. Hanya saja dalam teledakwah itu pihak televisi tidak bisa menyaring siapa pembicara gitu. Sehingga kadang-kadang itu bisa jadi informasi yang disampaikan oleh para peserta itu tidak begitu sesuai dengan apa yang diminati oleh para pemirsa. Dan ini yang kemungkinan akan membuat motivasi dari pemirsa itu agak sedikit berkurang. Oleh sebab itu ke depan barangkali akan lebih baik barangkali jika memang ada kriteria-kriteria atau kualifikasi-kualifikasi yang info yang masuk ke dalam, sehingga informasi-informasi yang bisa mereka sampaikan melalui teledakwah itu informasi yang cukup ditunggu oleh para pemirsa. Teledakwah adalah salah satu program yang menarik, khususnya dakwah dengan cara melibatkan masyarakat, karena perlu dicari modus atau cara-cara berdakwah supaya ada variasi-variasi, sehingga penonton, masyarakat yang menyaksikan televisi atau media-media lainnya merasa tidak bosan dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang dilaksanakan baik di media televisi khususnya ataupun media lainnya. Saya kira saya menyambut baik, apalagi kami dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi mendukung diteruskannya model acara yang melibatkan masyarakat dan tentunya menarik bagi masyarakat. Baik, demikian tadi kita sudah saksikan kembali beberapa visual yang kita kita lihat gitu ya, dari berbagai macam kalangan lagi. Lebih banyak memang akademisi sekarang yang memberikan komentar, sama ada salah seorang Korea internasional yang juga memberikan komentar gitu ya. Ada beberapa catatan saya terhadap komentar tadi, mungkin ke Pak Profesor Hamdani terlebih dahulu. Tadi ada yang mengatakan bahwa tema kita itu masih belum aktual dengan faktual yang terjadi, gitu katanya. Nah, saya ingin minta pendapat Bapak dari sisi ini, apakah memang selama ini tema-tema yang kita angkat itu tidak aktual dengan fakta yang terjadi di saat kita siaran itu? Saya mohon komentar Pak Profesor. Iya, jadi tema-tema yang diangkat atau yang ditetapkan sebetulnya sudah mencakup masalah-masalah yang mestinya ada dalam kehidupan manusia. Jadi ya, esensi dasar itu sudah ada, sudah gitu ada. Ya. Tapi memang benar, aktualitas dari hal itu kadang-kadang belum tersentuh. Kadang-kadang ya. Jadi misalnya kayak sekarang ini tema yang banyak dibahas, misalnya ada korupsi, ada tentang keadilan, ketidakadilan. Nah, itu ada baiknya memang pernah disinggung, tetapi ketika saat pagi begini, nah, ada baiknya dimasukkan bagaimana pandangan Islam, bagaimana paparan dari juru-juru dakwah mengenai hal ini. Mungkin informasi yang mereka berikan dapat dijadikan sebagai salah satu urun rembuk atau solusi dalam mencari jalan keluar dari kekisruhan yang sampai saat ini belum terpecahkan. Walaupun secara teoritis sudah banyak ungkapan-ungkapan, tapi apabila ini disampaikan, nah ini akan menarik sekali, sehingga di situ akan diuraikan temanya sama tapi dari seperti tadi diungkapkan Profesor Daris, dari berbagai narasumber tadi kan, nah, bisa jadi ayatnya sama, tapi ketika membawakan, menganalisis, membeberkan fakta, ada berbagai hal yang bisa dari saling sudut pandang gitu ya. Dan di situ akan jadi baik, sehingga saya setuju kalau aktualitas dari tema itu lebih diperhatikan. Baik, kalau gitu itu menjadi catatan kita lagi sebagai sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ini. Saya beralih ke Pak Profesor Daris. Pak Profesor tadi hampir semuanya memandang program ini positif dari kalangan akademisi dan Korea Internasional kita tadi. Nah, cuman ada yang menggelitik buat saya. Yang positif ini hampir secara keseluruhan menyatakan bahwa memang program ini bisa mendorong kita untuk melakukan suatu perubahan gitu ya. Tapi di sisi lain yang saya catat ada tadi yang mengusulkan bahwa harusnya kita bisa membatasi peserta yang masuk itu dengan berbagai macam kriteria. Padahal di sisi lain kita membuka program ini terbuka untuk siapa saja. Mungkinkah hal ini masyarakat kita diatur yang seperti itu? Jadi saya kira begini, mungkin dari selama ini kan biasanya misalnya dari sisi tema itu ditentukan. Betul. Mungkin suatu saat ada waktu-waktu tertentu barangkali tidak harus diberitahu sebelumnya, tapi misalnya langsung sekarang temanya apa, sehingga yang untuk ini adalah kalangan tertentu yang memang sudah punya pengetahuan banyak, itu yang ikut terlibat. Kita pernah mencoba hal itu. Jadi pernah suatu waktu tema itu tidak dimunculkan. Kita munculkanlah tema saat siaran, ternyata tidak ada peserta. Tidak ada peserta. Adalah hanya sekitar 3. Padahal lazimnya ada sekitar 10 peserta yang masuk gitu. Ini memang jadi kendala kita tersendiri nih, Pak Profesor. Apa tanggapan Bapak yang? Jadi memang dari kemasan-kemasan mungkin memang menarik kalau misalnya tidak selalu sama modelnya. Baik, silakan Pak Ude. Iya, jadi memang kalau persoalan ada kebosanan karena mungkin dari antara pemirsa itu kok itu saja tidak ada apa namanya perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah, saya kira memang menarik juga karena sesuatu yang monoton itu kadang-kadang orang bosan. Jadi mungkin dari pengelola nanti bisa menciptakan acara-acara selingan. Katakanlah misalnya mungkin ada suatu saat tampilan dai cilik mungkin tampil untuk sebagai selingan untuk satu kali acara dan sebagainya, sehingga dihadirkan langsung, dihadirkan langsung, dan itu juga bisa melihat bagaimana cara berdakwah yang baik, atau misalnya tokoh-tokoh tertentu, sehingga tidak selalu dengan model yang sekarang. Kan ini masalahnya yang diharapkan adalah ada berbagai variasi tentang kegiatan ini. Kalau misalnya tidak bisa dengan materi itu langsung di tema yang langsung disampaikan, saya kira itu bisa dicari formula-formula yang memang tidak selalu sama begitu. Jadi ada variasi-variasi tentang acara ini. Tadi Pak, kembali ke Pak Profesor Handani. Tadi ada komentator yang mengatakan bahwa mahasiswa itu memang tidak terlalu involved katanya terhadap acara ini karena memang kurangnya informasi atau sosialisasi yang sampai ke mereka. Nah, mungkinkah tadi pertanyaan saya pertama itu, ketika ini mungkin dijadikan dalam sebuah program tugas kah atau apakah gitu Pak, mungkin gak teraplikasi itu Pak di menjadi sebuah program yang terkurikulum lah gitu kepada para mahasiswa untuk bisa tampil Pak gitu ya. Silakan Pak. Baik, ada beberapa hal ya. Ya. Pertama, mahasiswa itu biasanya sudah disibukkan dengan tugas-tugas kuliah. Harus baca buku, buat resume, kemudian menulis makalah. Sehingga waktu mereka biasanya habis untuk itu. Karena itu, hal-hal yang di luar apa? Persoalan kuliah kadang-kadang kurang dapat perhatian. Belum lagi dalam mahasiswa itu ada kegiatan lain, yaitu organisasi intern kampus dan ekstern. Dan ini juga menyita banyak waktu. Maka informasi dari dekan Fakultas Tarbiyah tadi, kurangnya info atau terlibatnya mahasiswa, itu ada kemungkinan faktor ini tadi. Nah, kemudian yang kedua juga karena akibat kesibukan mereka di situ, nah, informasi-informasi tentang tayangan-tayangan TV yang tidak menarik, nah, kadang-kadang, atau pada kalau istilahnya itu prime time, bukan pada prime time, mungkin juga mereka tidak begitu mempunyai waktu untuk itu ya. Nah, salah satu jalan keluar itu memang melibatkan dosen seperti tadi itu, bahwa ada instruksi dari dosen untuk melengkapi nilai yang ada. Itu ada baiknya dosen juga menugaskan mahasiswa mengikuti teledakwah ini atau membuat resume dari teledakwah pada hari ini dengan tema ini, apa resumenya. Tentu mahasiswa yang terkait dalam hal ini mungkin dakwah, nah, atau mungkin apakah gitu khususnya ya? Mahasiswa Fakultas Dakwah tadi. Sehingga di situ apa warna dari peserta telik dakwah tadi akan makin beragam, dan ia kan akan menambah kelengkapan dari audien atau publik yang menjadi sasaran dari acara ini. Nah, gitu ya. Baik, saya kembali ke Pak Profesor Darwis. Pak Profesor, kalau mencermati juga dari apa yang disampaikan oleh para pemirsa kita gitu ya, bahwa acara kita ini sebenarnya memang menjadi salah satu program unggulan, dan mungkin yang bisa kita informasikan bahwa ini salah satu acara yang kreatif di mungkin di Asia Tenggara Pak gitu ya. Kalau acara yang lain mungkin sejenisnya banyak, tapi acara ini cukup kreatif gitu ya, yang bisa memunculkan kreativitas untuk bisa ke permukaan. Nah, tapi di sisi lain kita juga punya kendala yang besar terhadap perlibatan semua pihak Pak. untuk bisa berkontribusi banyak di sisi ini. Nah, mungkin pandangan Bapak sebagai seorang psikolog ini, apalagi sih yang mesti harus kita sempurnakan agar semua pihak itu terakomodasi di sini, orang nyaman menontonnya, dan orang memetik apa ilmu yang disampaikan itu. Silakan, Pak. Iya. Jadi kalau melibatkan orang banyak itu memang selalu kita harus melihat dari sudut pandang kepentingan. Betul. Ya, jadi misalnya audiens itu dia kepentingannya apa, taruhlah seperti tadi mahasiswa. Kalau ada penugasan-penugasan, ya pasti akan terlibat secara langsung begitu. Walaupun secara dipaksa itu ya. Ya, kadang-kadang kita begini, di awalnya itu kan perubahan nilai-nilai itu kan kadang-kadang harus ada sedikit juga pemaksaan ya, tapi dan tanda petik ya, dari artinya pembiasaan-pembiasaan terlebih dahulu. Kadang-kadang begini, kalau mahasiswa itu tidak diberi tugas untuk membuat makalah misalnya, boleh jadi baca bukunya tidak intens bagaimana kalau ada tugas. Betul. Manusia juga begitu. Yeah. Jadi pada umumnya maksud saya, jadi artinya pada saat-saat ada memang keterkaitan dengan tanggung jawab, dengan tugas, dan ada kecenderungan yang diinginkan, itu biasanya dia akan terlibat secara langsung. Ketika orang misalnya pada saat dia mengharapkan dia dapat pahala, dia harus sholat subuh pagi-pagi, dia akan mengalahkan ngantuknya itu, meskipun tadi dikatakan ada yang sampai tidur larut malam. Nah, sekarang dari kita lihat bagaimana melibatkan. Menurut saya dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, itu akan sangat, rangnya sangat luas itu, bisa memberi kesempatan. Okay. Jadi malah kalau di kota-kotakan ini khusus mahasiswa, malah nanti nggak ada peminatnya. Betul. Gitu ya. Karena mahasiswa kan bisa jadi begini, ya saya kalau tidak menang, taruhlah begitu, atau misalnya saya jelek, nanti dia mengatakan bahwa ada orang yang menilai saya, wah saya mahasiswa tapi ternyata, apalagi dari fakultas dakwah, ternyata dakwanya kurang bagus dan sebagainya. Itu turun reputasi ya. Betul, itu ada kekhawatiran tersendiri untuk itu. Tapi kalau sekedar misalnya mendengarkan, kemudian diberi tugas-tugas untuk misalnya ada poin tertentu, kalau bisa masuk dia akan mendapat poin-poin tertentu, itu kan ada kepentingan itu. Jadi saya kira kepentingan-kepentingan yang harus dilihat sehingga masyarakat akan terlibat lebih banyak. Baik, jadi trigger-trigger itulah yang harus kita munculkan. Betul, di sini, betul. Gitu ya. Baik, nampaknya kita harus jeda lagi nih untuk yang kedua sebelum kita berdiskusi lebih jauh. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin kita sebagai penyelenggara akan membuat sebuah trigger agar masyarakat banyak bisa terlibat lebih jauh terhadap program acara ini. Jangan kemana-mana, kami akan masih berbincang setelah ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama program Teledakwah. Untuk kesempatan kali ini kita melakukan sebuah evaluasi untuk mencari terobosan yang baru agar program ini benar-benar dicintai dan diminati oleh masyarakat. Kita berbincang pagi ini tentang opini masyarakat terhadap Teledakwah yang dikomentari oleh dua orang narasumber yang sudah bersama saya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, dan yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hude MSI. Baik, Pak, kita lanjutkan dialog kita sebelum kita melihat soal yang berikut gitu ya. Pak Profesor Hamdani, ini terkait dengan adanya masukan sistematika penyelenggaraan kita. Yang harus ada sentuhan lain katanya biar lebih menarik lagi. Menurut Bapak, apakah ada sisi lain yang harus kita tekankan dari sistematika penyelenggaraan kita, Pak? Dimulai dari pembekalan yang disampaikan oleh salah seorang dewan hakim, kita menerima peserta, kemudian kita mengevaluasi apa yang disampaikan oleh peserta itu. Silakan, Pak. Ya, dari sisi apa itu penampilan atau acara yang sudah dikemas. Betul. Itu sangat tepat sekali. Jadi ada prolog dari pembawa acara, kemudian pembekalan. Pembekalan ini fungsinya untuk mengingatkan peserta tema apa yang akan dibahas. Betul. Di situ juga kadang-kadang dikemukakan dalil Al-Quran dan hadisnya. Kemudian juga mengingatkan mereka tentang pengelolaan waktu. apa-apa yang akan dinilai seperti kelancaran, intonasi, sehingga di sini merupakan suatu hal yang sangat tepat karena ketika itu para peserta bisa mengingatkan apa saja yang harus saya lakukan. Nah, setelah dilakukan apa itu giliran para peserta, kadang-kadang setiap peserta merasa saya bagus sekali nih. Nah, disitulah perlu evaluasi diri. Dan ini dilakukan oleh Dewan Hakim agar mereka tahu, sehingga nanti tidak ada timbul saya bagus kok kalah. Mungkin, ini evaluasi ya? Ini perlu. Ya. Maka tadi diungkapkan evaluasi si A bagus, tapi ada kekurangannya ini. Si B ada sesuatu yang pleset ini. Nah dari situ ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Sehingga suatu saat dia akan tidak lagi terjebak dalam kekeliruan yang sama. Nah, jadi saya kira itu sama. Cuma tadi yang dari pimpinan fakultas dakwah itu sistematika penyampaian, itu maksudnya sistematika penyampaian dari peserta. Itu sistematika ilmiah tapi itu tidak selalu baku dalam dakwah, dan kita tidak bisa tidak bisa memaksakan kehendak kita kan, karena pemirsa yang punya kontribusi dari sisi itu. Betul, cuma diingatkan dalam pembekalan tadi, ada ini. Nah ini pembekalan itu fungsinya sangat penting sekali, sangat berarti itu. Baik. Saya Pak Hudi mohon bersabar sebentar Pak, kita mungkin akan saksikan visual terlebih dahulu sebelum Bapak nanti memberikan komentar. Dan pemirsa, bagaimanakah tanggapan masyarakat berikut terkait dengan pelaksanaan acara teledakwah ini? Berikutlah komentar para pemirsa berikutnya. Acara teledakwah cukup baik ya, untuk di samping untuk melatih orang-orang yang sebenarnya memiliki bakat untuk berdakwah, tapi dia nggak punya cara atau bagaimana cara menyalurkan bakat dakwahnya itu. Untuk mereka-mereka yang ingin belajar dakwah kan bisa sekalian bagaimana cara-cara berdakwah yang baik dari acara ini. Cuman menurut kalau saran dari saya, sekarang kan udah ada nih teknologi-teknologi yang bisa 3G atau Skype gitu kan. Kira-kira kalau misalkan acara kita berdakwah nggak hanya via telepon tapi via 3G kan lebih bagus gitu kan, bisa lebih melatih mental para pendakwah itu. Persepsi saya pada acara teledakwah bagus, menurut saya sangat bagus untuk perkembangan agar dakwah Islam di dalam media dakwah, karena menurut saya kita banyak khususnya sebagai peserta kita banyak kita bisa melatih berbicara kita atau berdakwah dalam Islam, gimana caranya, sistematiknya dan urutan-urutan kita dalam menyampaikan sesuatu tema kepada penonton. Dan menurut saya manfaatnya bagi penonton, kita yang tadinya sebagai penonton tidak banyak tahu menjadi tahu, karena banyak sekali dalam satu tema didefinisikan berbagai macam definisi menurut peserta masing-masing. Saran saya pada program teledakwah agar diperpanjang durasinya. Menurut saya acara ini sangat bagus sekali karena untuk melatih para kader-kader dai atau daiyah untuk melatih dakwahnya supaya lebih baik lagi, dan menurut saya acara ini sangat bagus sekali. Dan untuk yang non aktif seperti penonton itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, karena acara ini seperti semacam diskusi dari 9 orang atau 10 peserta mendiskusikan, jadi mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang berbeda gitu. Acara ini supaya lebih ditambah lagi materi-materinya, jadi supaya lebih bagus lagi gitu. Acaranya menurut saya cukup menarik, cukup bagus, dan manfaatnya begitu banyak. Yang pertama bagi peserta itu dilatih untuk mengeluarkan pendapatnya, dan untuk penonton mendapatkan informasi yang bagus informasi yang bagus tentang agama Islam, agar jam tayang tele dakwah dimajukan dari jam 5:30 pagi dimajukan jadi jam 5, dan durasinya diperpanjang menjadi 1 jam setengah, jadi dari jam 5 sampai jam 6:30, dan batas dari peserta itu minimal adalah 5 menit, supaya dia dapat menggali informasi yang lebih dalam lagi. Baik, beberapa komentar sudah kita catat lagi ini. Kita mendengar begitu banyak masukan-masukan kepada kita. Nah, saya ingin ke Pak Profesor Darwis terlebih dahulu nih. Bapak tadi bicara di awal tentang teknologi media yang digunakan. Ada salah seorang pemirsa kita tadi mengusulkan, mungkinkah katanya kita menggunakan teknologi 3G di dalam berdakwah gitu ya. Banyak sekali sekarang teknologi yang masih pakai. Nah, menurut pengamatan Bapak dari sisi aspek bidang yang Bapak geluti, seperti apa kemungkinan ini? Saya kira usulan itu bagus sekali, karena sekarang ini boleh dikata HP-HP itu yang keluaran-keluaran terbaru itu semua dengan menggunakan teknologi 3G. Betul. Dan kalau bisa dua belah pihak bisa kelihatan, bukan hanya sekedar suara tapi tampilan, kan bisa ekspresinya bisa kita lihat, bisa kita lihat, karena orang kalau misalnya berbicara itu semakin banyak indra yang terlibat, itu hasilnya semakin baik. Jadi kalau misalnya hanya via telepon itu kan hanya audio saja gitu ya. Tapi kalau bisa audio visual itu akan lebih baik lagi. Apalagi misalnya nanti suatu saat mau dibuat acara itu misalnya bervariasi, katakanlah suatu saat diundang tadi mahasiswa-mahasiswa juga ikut memberi penilaian. Tapi ada beberapa misalnya selain Dewan Hakim yang sudah ada, dia juga bisa memberikan. Jadi kan kalau mereka yang dari Fakultas Dakwah tentu tahu persis metodologinya, kriteria dakwah yang baik itu dia sudah paham betul. Jadi bisa dilibatkan di dalam memberikan penilaian, bisa melihat ekspresi orang yang tampil ketika berbicara mengenai ayat-ayat misalnya yang sedih, ekspresinya seperti sama nggak dengan itu? Jadi saya kira bagus sekali kalau misalnya memang sudah menyebar, nanti mungkin bisa sekali-sekali dicoba dengan sistem menggunakan 3G itu. Baik, ini banyak sekali masukan yang bisa kita catat nih. Saya kembali ke Pak Profesor Hamdani. Pak Hamdani, tentang masih banyaknya keinginan bahwa jam tayangnya diperpanjang, waktunya dimundurkan dan lain sebagainya. Bapak mungkin sudah mencatat poin itu gitu ya. Cuman nanti ini ada yang sedikit menarik Pak, pertanyaan saya, bahwa untuk lebih memotivasi orang biar bisa menyimak, bergabung dan lain sebagainya, bagaimanakah caranya agar kita bisa melibatkan lembaga yang lain? Dalam arti maksud saya, ini kan banyak terlibat ini nih, komunikasi telepon nih, Selulur kah gitu ya, PTSN-nya kah gitu. Mungkinkah itu kita ajak masuk ke dalam program kita ini, mereka sebagai sebuah sponsor, misalkan hanya orang yang pemegang jaringan apa yang bisa masuk di sini, kemudian mereka memberikan hadiah gitu Pak. Nah, saya ingin minta komentar Bapak sebagai salah seorang Dewan Hakim ini terhadap penyelenggaraan program ini. Silakan Pak. Bagus sekali ini ya, karena memang sekarang dalam era seperti ini, segmen seperti itu merupakan salah satu sasaran yang layak dibidik. Jadi di satu pihak itu ada nilai positif bahwa ada sponsor yang akan memberikan reward, sesuatu yang ternyata lebih khusus ketimbang yang selama ini ada, sehingga daya tarik tadi akan semakin besar. Namun di satu pihak, di lain pihak, kata-kata publik, LPP ini kan, lembaga penyiaran publik ini, publik kan untuk semua ya, mengakomodir seluruh masyarakat ya, sehingga nanti ini minusnya atau negatifnya hanya akan membatasi kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kata publik tadi menjadi terabaikan. Jadi ada plus minusnya yang harus dipertimbangkan itu ya. Karena kalau selama ini seperti tadi usulan waktu dimunculkan, nah nanti bagaimana kita mengakomodir yang timur ya, gitu kan. Sehingga ini waktu yang tepat, karena di sana saat itu belum terlalu siang. Dan di sini orang-orang diharapkan sudah bangun ya, bangun karena harus melaksanakan subuh tadi itu kan. Nah, sehingga itu jalan tengah. Baik. Nah, mungkin salah satunya karena waktu, ya mungkin yang diharapkan ditambahlah hari lain sehingga frekuensinya bertambah. Jadi dua kali tayang dalam seminggu gitu maksudnya. Kalau selama ini seminggu satu kali, baik. Bisa jadi diharapkan tahun depan ini seminggu dua kali dalam rangka mengakomodir ya, keinginan-keinginan masyarakat yang begitu banyak. Ya. Karena ini sudah istilahnya menular dari getok tular tadi ya. Ya. Diinformasikan dari satu pada yang lain ya, sehingga masing-masing pengen lihat seperti apa sih. Nah, ketika punya kemampuan, coba. Baik. Nah, gitu ya. Nah, baik. Saya terakhir nih ke Pak Profesor Darwis. Pak, di satu menit terakhir ini mungkin Bapak bisa berikan tanggapan, Pak, secara komprehensif terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan program Telidakwah ini, Pak. Silakan. Iya, kalau melihat dari tayang-tayang tadi bahwa ternyata memang masyarakat meminati Telidakwah ini, terutama karena bisa melibatkan publik lebih banyak, bisa memberikan kesempatan kepada orang untuk menyalurkan ekspresinya, untuk menyalurkan apa namanya minatnya, untuk menyalurkan bakatnya. Karena kalau kesempatan-kesempatan itu tidak tersalurkan, itu nanti malah kurang bagus. Jadi dengan demikian dia akan menampilkan dirinya, ada yang namanya dalam psikologi itu need for achievement. Apa jadi itu, orang yang memang selalu ingin berprestasi, jadi boleh jadi peserta ini ada sering yang mungkin selalu tampil barangkali, itu mungkin NA-nya tinggi, artinya ingin selalu tampil berprestasi, dan salah satu prestasi itu adalah ketika dapat muncul di program ini. Ada satu usul saya, mungkin bisa memberikan apa namanya, katakanlah penghargaan-penghargaan itu tidak selalu dalam bentuk uang kan. Betul. Bisa memberikan misalnya kalau yang sudah menang diberikan sertifikat dan sebagainya, dikirimkan kepada itu. Dan mungkin bisa mengajak guru-guru itu juga banyak, karena mereka akan memerlukan sertifikasi model itu. Bisa menambah kum dan sebagainya. Baik. Yang tadi bicara soal penghargaan itu. Baik. Baik, ini semakin menarik nih. Tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Pak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar Emah, terima kasih sudah mau berbagi saran, berbagi informasi tentang kegiatan kita ini. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hudi MSc juga terima kasih, Pak. Banyak sekali masukan yang bisa kita catat. Yang intinya kita ingin menjadikan program kita ini menjadi program unggulan, Pak, yang diminati oleh masyarakat. Dan sekali lagi pemirsa, hadirnya evaluasi ini merupakan sebuah refleksi bahwa kami selalu ingin memperbaiki apa yang kita munculkan kepada Anda semua. Terlebih masukan dari masyarakat tadi yang begitu beragam, yang begitu meminati acara ini, agar kesempurnaan ini bisa menghadirkan sesuatu yang lain di tengah Anda dan kita bisa memetik hikmahnya. Itu saja mungkin perbincangan kali ini yang bisa kita munculkan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, juga terima kasih atas masukan para teman-teman kita di mahasiswa, para bapak ibu tadi dari masyarakat umum dan para akademisi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan bagi kita untuk perbaikan lebih lanjut. Saya atas nama rekan-rekan kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.